Lili Nur Indahsari sebagai Gandini dan pembawa cerita Neni Sumarti. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini akhirnya kembali ke rumah orang tuanya karena tubuh gadis itu tidak dibutuhkan lagi oleh Mak Rompang. Kekuatan Gandini sudah didapat oleh Mak Rompang. Sementara itu Kisabrang menjadi dendam pada Kirekso karena Kisabrang dituduh mempermainkan Kirekso. Kini Kisabrang mencoba untuk membangun kekuatan untuk menakluk. Kisabrang sedang marahkan pada Kirekso? Iya, karena dia tidak tahu berterima kasih. Laki-laki itu harus disingkirkan. Iya, harus disingkirkan. Suatu saat dia akan mati. Aku tikam dengan senjataku ini. Tidak semudah itu menyingkirkannya, Kisabrang. Loh, kenapa begitu? Dia tidak akan mati dibunuh oleh senjata apapun, karena dia mempunyai ilmu kebah. Ah, kau tahu? Iya, aku tahu. Kau tahu di mana kelemahannya, ha? Agar aku bisa membunuhnya. Tidak, tapi aku bisa menyelidikinya. Ah, ternyata kamu gadis yang pintar dan baik. Kisabrang, jangan memuji dulu. Tidak baik nantinya. Kalau soal melihat perempuan, akulah orangnya, Rom. Dengan sekali lihat, aku sudah tahu perempuan macam apa yang duduk di hadapanku ini. Oh, cantik sekali gadis ini. Tapi masih kalah cantik bila dibandingkan dengan Wulandari. Ini buat Kisabrang bila ingin ketemu aku lagi. Apa ini? Kembang kemboja. Oh, bagaimana cara? Mana dia? Rom? Rom? Oh, aku bertemu dengan siapa sebenarnya tadi? Rupanya masih seperti dulu kau menyambut tamu, Nyisapi. Kalau di tempatku, tentu akan lebih hebat lagi aku sambut kedatangan Ki Mucur. Sayang kita bertemu di desa Lubuk Mentilin ini. Tampaknya sambutanmu tadi cukup membahayakan jiwa. Mungkin ya, tergantung niatku. Cara kau melepaskan serangan tadi, tampaknya buruk niatmu, Nyisapi. Kalau Ki Mucur tidak hati-hati, ya tentu saja akan berakibat buruk. Jawabanmu sejak tadi seperti mengandung dendam, Nyisapi. Mungkin. Dendam pada orang yang selalu mengkhianati kata-katanya. Orang yang selalu mengkhianati cintanya. Aku tambah tidak mengerti kemana arah bicaramu ini. Kini aku ingin bertanya, siapa sebenarnya muridmu itu, Ki Mucur? Batara maksudmu? Iya. Aku rasa kau sudah tahu ketika kau datang ke rumah kakek dan neneknya. Atas permintaanku dulu. Jadi, tidak usah aku jawab. Pantas kau mati-matian mendidiknya, karena dia cucu Patmi. Cinta lama yang tidak bisa hilang. Kau salah tafsir, Nyisapi. Persoalan cinta dengan Patmi sudah lama hilang, bersama dengan hilangnya desa Sendangkara. Tapi bagi Patmi tidak begitu, kan? Aku tidak tahu. Tapi sampai sekarang, Patmi tidak tahu siapa aku sebenarnya. Bahkan Batara sendiri tidak tahu persoalan ini. Baiklah. Aku tidak akan ikut campur urusan kalian. Dan itu sudah aku buktikan ketika kakek Batara mati. Oh, Kisena mati? Ya, mati di tangan Kisabrang. Jadi kau biarkan saja lintah darat itu membunuh kakek Batara. Bukankah kita sudah berjanji bahwa kita akan saling bergantian menjaga desa ini dari gangguan Mak Rompang? Iya, dan tugas itu sudah aku laksanakan. Aku hanya menjaga desa ini dari serangan Mak Rompang, bukan menjaga kakek nenek Batara dari serangan Kisabrang. Hanya sepi sampai hati kau membiarkan orang mati di hadapan. Kalau itu yang Ki Mujur minta, lain kali akan aku usahakan menjaga Patmi. Andai saja Batara tahu peristiwa ini, tentu dia akan sangat bersedih. Bahkan mungkin kesedihannya akan mempengaruhi jiwanya. Aku tidak boleh menyampaikan berita ini pada dia. Biarlah dia tahu sendiri. Persoalan itu adalah persoalan Ki Mujur dengan Batara. Aku tidak akan ikut campur. Kasihan Batara. Hidupnya tambah terombang-ambing. Ki Mujur akan selalu menyesali kematian kakek Batara itu. Atau ingin mendengar berita dariku? Baiklah. Ada berita apa sampai kau memanggilku kemari, Nyisepi? Sehingga aku terkejut mendengar panggilanmu. Kapan Ki Mujur mendengar panggilanku? Tadi, ketika aku dengar panggilanmu di dalam angin yang bertiup di puncak gunung raya. Ilmumu bertambah tinggi, Ki Mujur. Kau bisa datang dengan cepat kemari dari puncak gunung raya. Padahal, bila ditempuh dengan jalan kaki, bisa akan memakan waktu 3 minggu perjalanan. Ilmu pemecah ruang dan waktu ini bukan apa-apa bila dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki Mak Rompang. Dia bisa sampai kemana yang dia kehendaki hanya dalam 1 kali tarikan nafas saja. Ya, aku sudah mengetahuinya. Berita yang akan aku sampaikan juga tentang Mak Rompang. Perempuan itu sudah berada di desa ini dalam wujud sebagai gadis remaja. Celaka. Kenapa bisa begitu? Seharusnya dia muncul sekitar 20 tahun lagi. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Tapi mungkin dia mendapat tenaga dari anak Kilurah yang bernama Gandini. Apakah anak Kilurah itu mati? Tidak. Tapi pasti dia sedang sakit. Kalau Mak Rompang dalam keadaan muda belia seperti sekarang ini, berarti Mak Rompang sedang bersiap-siap menyebarkan bencana di desa ini. Apa yang harus kita lakukan, Ki Mujur? Aku akan mencoba menghadapi Mak Rompang. Sedang kau, pergilah temui anak Kilura. Kalau memang sakit, obatilah dia. Baiklah. Jentuti, Jentuti, tahu nggak? Jentuti. Jentuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jentuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi jengtuti-jengtuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegel-pegel waktu datang bulan lah. Oh, itu moto resepnya. Loh, memangnya Jengnati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melancingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Betul di sini kan rumah lurah desa ini? Siapa nenek ini? Pertanyaanku belum kau jawab, Kisanak, tapi malah kau balik bertanya. Siapa nenek ini? Aneh. Rupanya orang tua harus mengalah pada orang yang lebih muda. Baiklah, aku berasal dari tempat jauh. Aku kemari ingin menanyakan, apakah anak gadis lurah desa ini sedang menderita sakit? Siapa yang memberitahumu? Penduduk desa ini? Yang memberitahu aku adalah perasaanku sendiri, bukan orang lain. Akulah lurah desa ini. Dan anakku memang sedang sakit semenjak dia kembali ke rumah ini. Oh, rupanya Kisanak lurah desa ini. Kasian juga anak Kisanak itu. Jadi dia baru pulang dari perjalanan yang jauh? Bukan. Dia hilang selama 1 bulan. Pertama-tama dia pulang ke rumah ini, dia terlihat sehat-sehat saja. Tapi makin hari keadaannya makin parah. Bahkan sekarang keadaannya semakin parah. Sudah banyak dukun-dukun hebat mengobatinya, tapi tidak satu pun yang berhasil. Boleh saya masuk untuk melihatnya? Buat apa? Ya, kalau saya mampu, saya akan coba mengobatinya. Kalau bisa, silakan. Tapi saya sudah tidak punya harapan lagi. Rupanya Gandini sakit parah. Kalau nenek mau mengobatinya, silakan masuk. Terima kasih. Nah, silakan masuk. Ini kamarnya. Nirasa, nenek ini mau mengobati Gandini. Siapa nenek? Aku tidak punya nama. Aku datang dari tempat yang jauh. Aku ingin melihat anakmu yang sakit ini. Kalau aku bisa mengobatinya, aku obati. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Silakan, kalau nenek bisa. Sudah banyak dukun yang kami panggil untuk mengobati anak kami, tapi tidak ada satu pun yang sanggup. Bahkan sakit anak kami makin hari makin parah, Nek. Anak ini mengerikan bentuknya. Wajahnya tampak tua dan keriput. Mungkin semangat mudanya sudah pindah pada Mak Rompang, sehingga dia jadi begini. Gandini, bangun, Nak. Tidak usah dibangunkan. Biar saja dia tidur begitu. Apa sebenarnya sakit anak kami ini, Nek? Ya, aku belum tahu. Nanti kita lihat. Boleh aku minta air putih untuk diminum? Boleh. Apa lagi, Nek? Jeruk purut dan pisau. Baik. Nirasa Ibu Gandini beranjak mengambil permintaan yang diingini oleh Nyesepi, sehingga tinggal Nyesepi dan Gandini yang berada dalam kamar itu. Sementara Kirepso berdiri di ambang pintu. Nyesepi mulai mengheningkan cipta. Dia mulai bersemedi dengan meminta petunjuk dari Yang Maha Agung. Seluruh kepandaian tentang pengobatan yang dipelajarinya dari Kipandai Urat dikeluarkannya. Namun kekuatan yang ada dalam tubuh Gandini tampak tidak menerima begitu saja. Kekuatan itu menahan serangannya sepi, sehingga perempuan tua itu tampak mengeluarkan keringat di seluruh tubuhnya. Bahkan tidak lama kemudian, keringat itu mulai berubah menjadi tetesan-tetesan darah, sehingga Kirikso terkejut melihatnya. Kirikso mencoba menghampiri Nyesepi, tapi Nyesepi tidak bergeming dari semedinya. Tampak sekali dia sedang mencoba melawan kekuatan yang ada dalam tubuh Gandini. Pak Atmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang. Pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal liku, gejala biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Siapa kamu? Kamu tidak usah tahu siapa aku. Tapi kamu harus keluar dari tubuh gadis ini. Kamu harus kembalikan semangat muda gadis ini. Apa kamu mengusir aku? Karena aku ingin membela kebenaran. Aku ingin membasmi kesesatan. Oh, kamu hebat kalau bicara. Padahal kekuatanmu hanya seperti itu. Baru seperlima aku mengeluarkan kepandaianku. Kamu sudah kepayahan. Seluruh tubuhmu sudah bermandikan darah. Sebentar lagi juga kamu akan seperti itu. Nah, terimalah. Kurang ajar kamu. Kalau kamu berani, tunggu aku di desa Senang Karang. Akan aku tunggu. Nah, pergilah. Kurang ajar. Siapa yang memukulku? Lalu perlahan-lahan Nyisepi membuka matanya. Ketika dia mendengar keluhan Gandini, Nyisepi menarik nafas panjang. Pertanda semedinya sudah selesai. Pertanda dia mencapai kemenangan. Walau kemenangan itu sifatnya sementara. Lalu ketika ibu Gandini memberikan air putih dan jeruk purut, maka Nyisepi kemudian membelah jeruk itu, lalu dimasukkannya ke dalam air. Dia beri kekuatan batinnya ke dalam air itu. Lalu perlahan dia percikan ke tubuh Gandini. Bagaimana, Nek? Sudah selesai. Ada kekuatan aneh di dalam tubuh gadis ini. Tapi kekuatan aneh itu tidak akan masuk lagi. Bila air ini diminumkan pada dia. Kalau begitu, minumkan sekarang saja, Nek. Nanti saja kalau dia sudah bangun. Iya, Nek. Aku permisi. Tunggu, Nek. Mana nenek itu? Itu, dia sudah sampai di halaman rumah. Cepat sekali jalannya. Tunggu, Nek. Wah, nenek itu sudah sampai di ujung jalan. Hebat. Siapa dia sebenarnya? Gandini. Siapa itu? Aku, Gandini. Buang air yang ada di dalam mangkok itu. Buang, Gandini, air itu. Sangat berbahaya untukmu. Jangan diminum. Baik, akan aku buang. Gandini, kenapa kamu tumpahkan air ini? Kenapa tidak kamu minum? Saya tidak sengaja, Bu. Gandini, kemana lagi akan dicari nenek yang mengobati kamu itu? Yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi, halo pengantin baru.